Mitra bisnis, berbagai masalah yang mengganjal laju roda pembangunan di Indonesia memang telah mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Bahkan, beberapa ormas juga telah menyuarakan perlunya perubahan yang sangat signifikan terkait dengan strategi pembangunan agar cita-cita kemakmuran yang adil serta merata bisa segera diwujudkan di setiap elemen bangsa. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, mungkinkah perubahan bakal terjadi pada 2014 nanti, Pak? Nah, oleh karena sampai sekarang ini kan sudah 2010 ya, 3-4 tahun lagi, ya, nggak tahu ya, kan 2014 kan akan kira-kira kan akan pemilu lagi gitu, lalu kemudian yang menjadi presiden ya nggak tahu siapa yang punya duit banyak gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah pada 2014 nanti bangsa Indonesia bisa dipastikan akan mengalami pergantian kepemimpinan? Ya tergantung yang menjadi pemimpin akan bagaimana. Apa betul-betul ini parahnya itu sudah begitu rupa sehingga kita membutuhkan pemimpin yang karismatiknya, kepandaiannya meyakinkan orang, leadershipnya, segala-galanya itu mendekati Bung Karno lah. Itu nggak kelihatan siapa yang seperti itu sekarang ini. Lantas apakah ini mengindikasikan bangsa Indonesia belum memiliki kandidat pimpinan yang ideal, Pak Kwik? Tidak, belum ada ya. Itu memang dalam sejarah juga ada hal yang aneh lagi. Jadi itu bangsa yang diberi pemimpin seperti itu tuh sekali dalam sekian ratus tahun, gitu. Itu bagaimana bisa dijelaskan Bung Karno dengan generasinya itu kan lulusan universitas ketika itu, lulusan perguruan tinggi. Kalau saja mereka mau jadi amtenar Belanda itu kan enaknya bukan main. Mereka buang semuanya, memilih masuk penjara gitu. Nah sekarang siapa yang mau begitu? Pak Kwik, apakah upaya perubahan memang harus dilakukan secara hard, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, atau ada cara lain yang mungkin lebih soft? Nggak ada, berjalan soft, mana ada. Oleh karena yang berkuasa nggak soft kok. Artinya, pemerintah itu dalam segala bidang menang mutlak, tidak ada yang kalah. Jadi ini memang kita memasuki katanya era reformasi, kebebasan memang ada. Orang bicara lebih bebas, lalu pemberedelan tes tidak ada. Jadi beberapa aspek suasana demokrasinya itu terasa. Tetapi untuk aspek-aspek yang sangat penting, yang berlangsung adalah diktatur dan rakyat itu menerima dengan sukarela. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.